بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Khonamikin a'azakumullah. Kita lanjutkan penyebutan riwayat-riwayat yang secara terperinci menjelaskan tentang akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang ini merupakan sifat yang umum yang sangat diperlukan oleh seorang da'i dalam dakwahnya, dalam tarbiyahnya, diperlukan oleh seorang imam dalam kepemimpinannya. Pada majelis yang lalu telah disebutkan beberapa riwayat akhlaknya Rasulullah SAW di rumahnya bersama dengan anak-anak kecil, bersama dengan para khadim-khadim beliau yang melayani beliau, yang mengkhidmat beliau. Juga akhlak beliau terkait dengan budak-budak wanita, menunaikan hajat-hajat mereka. Yang berikutnya, barakallahu fikum, ini lebih menjurus langsung kepada hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, dengan tarbiyah, bahkan mungkin dengan yang namanya al-imamah. Di antaranya ialah ikhlasuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi da'watihi wa tablighi risalatih. Keikhlasan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam dakwah beliau dan di dalam menyampaikan risalah nubuah beliau. Keikhlasan, ketulusan, kejujuran yang beliau lakukan dalam dakwah dan tabligh risalah. Ini nampak barakallahu fikum di mana beliau menyampaikan semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an. Walaupun wahyu-wahyu tersebut berkaitan dengan beliau, menegur beliau, menegur beberapa tindakan-tindakan beliau yang dianggap kurang tepat dan yang semisalnya. Ini pertanda beliau betul-betul jujur, tulus dalam menyampaikan risalah, menunjukkan keikhlasan beliau dalam menyampaikan risalah dakwah, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak. Dan juga dalam beberapa ayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya tentang prinsip dakwahnya. Yang di sana sangat jelas disebutkan dakwahnya mengajak umat manusia kembali kepada Allah azza wajalla. Seperti yang disebutkan di dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Qul, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam." Allah memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan kepada para sahabat, kepada umatnya, prinsip dakwah beliau. Qul, katakan wahai Rasul, "Hadihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallahi, ala basiratin ana wa manittaba'ani, Katakan wahai Nabi alaihissalatu wassalam, inilah jalanku, yakni aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Pada kalimat ad'u ilallahi ala basiratin, Allah memerintahkan nabinya alaihissalatu wassalam menyampaikan prinsip dakwahnya. Dakwah Rasul mengajak umat manusia kembali kepada Allah, dakwah dengan bimbingan ilmu, dengan basirah, dengan petunjuk. Pada kalimat ad'u ilallah, di sana ada ahamiyatul ikhlas, pentingnya keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah. Dakwah itu mengajak umat manusia dan jin kembali kepada Allah, ke jalan Allah, mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk Allah. Ilallah, ilallah. Juga dalam ayat yang lain di An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk berdakwah ila sabilillah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Perintah Allah langsung kepada Rasulnya, hendaklah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada apa? Ila sabili rabbik, berdakwah mengajak orang lain ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mu'izah hasanah, dan hendaklah engkau berjidal dengan mereka dengan cara yang terbaik. Pada kalimat ila sabili rabbik, itu keikhlasan dalam perkara dakwah. Sehingga diantara perangai beliau, akhlak Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam terkhusus dalam perkara dakwah ialah ikhlasuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi da'watihi, ketulusan, keikhlasan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam dakwahnya, jujur dalam dakwahnya, jujur dalam menyampaikan risalah nubuahnya. Dan ikhlasnya itu diwujudkan dengan mengajak umat manusia kembali kepada Allah, mengajak umat manusia kembali ke jalan Allah azza wajalla. Adapun dalam beberapa dalil di mana beliau mengajak umat manusia kembali kepada beliau, dikarenakan beliau seorang nabi, seorang rasul, memerintahkan umatnya untuk mentaati beliau, khusus untuk beliau saja, dikarenakan beliau seorang nabi, seorang rasul, yang memang kewajiban umat untuk mentaati beliau dan ila akhirih. Tetapi tidak berlaku untuk selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'i, dari kalangan para ulama, sampai hari ini, sampai ila yaumiddin, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengajak orang kepada pribadinya, mengajak orang kepada pendapatnya, mengajak orang kepada terkait dengan dia pribadi. Itu disebut dengan dakwah ila nafsihi, berdakwah mengajak orang kepada dirinya sendiri. Itu bukan keikhlasan. Itu bukan keikhlasan. Yang namanya keikhlasan, dakwah ilallah, dakwah ila sabilillah. Di sini barakallahu fikum, pelajaran penting bagi kita semua, para dai, para asatidah, para pengampu dakwah dalam berdakwah kepada Allah azza wajalla. Pentingnya menjaga niat, pentingnya mengikhlaskan niat dalam perkara dakwah. Kita berdakwah untuk Allah azza wa jalla ta'ala ikhlasa. Kita berdakwah mengajak orang kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat manusia dan jin kembali kepada Al-Kitab Sunnah, bukan kepada diri kita, bukan kepada pemahaman kita, bukan kepada akal kita, bukan kepada pendapat kita, bukan kepada kelompok kita, golongan kita, jamaah kita. La. Tapi dakwahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang sangat muhim. Sebab dijelaskan oleh para ulama kita, terlalu banyak seseorang dai yang zahirnya itu mengajak umat manusia kembali kepada Allah. Zahirnya itu mengajak umat manusia kembali ke jalan Allah. Namun ternyata pada hakikatnya dia ternyata mengajak orang kembali kepada dirinya sendiri. Kembali kepada pendapatnya pribadi. Kembali kepada kelompoknya pribadi. Jamaahnya pribadi. Golongannya sendiri. Ila akhirih. Ini bukan keikhlasan dalam kerada. Barakallahu. Ini semuanya penampilan azakumullah. Akan nampak jelas, akan nampak gamblang ketika dakwah berlangsung. Ketika dakwah mengalami sebuah peristiwa. Ketika dakwah mengalami sebuah kejadian. Ketika ada terpaan-terpaan fitnah, gelombang-gelombang fitnah menerpa dakwah ini. Akan kelihatan orang yang mukhlis di dakwatihi, yang ikhlas dalam dakwahnya, dan orang yang ghairu mukhlis fi dakwatihi, yang tidak ikhlas dalam perkara dakwahnya. Nampak di sela-sela dakwah, nampak ketika dakwah tersebut barakallahu fikum mengalami ujian, mengalami cobaan. Orang yang ikhlas dalam dakwahnya, min alamati ikhlasih. Orang yang ikhlas dalam dakwahnya barakallahu fikum, maka dia akan siap ditempatkan dimanapun. Dia akan siap ta'awun di bagian manapun. Dia akan terus menyampaikan ilmunya walaupun tidak ada orang yang menyambut dakwahnya. Tujuan dia adalah Allah Azza wa Jal. Tujuan dia marbatillah, ridhonya Allah Azza wa Jal. Tujuan dia ialah meminta uzur, mendapatkan uzur dari Allah. Dia telah menyampaikan ilmunya kepada masyarakatnya. Tujuan dakwahnya bukan dalam rangka mencari pengikut. Tujuan dakwah bukan dalam rangka untuk mencari orang. Bukan dalam rangka untuk mencari tahta, kedudukan, pangkat. Bukan dalam rangka untuk mencari nama baik, prestise, dan yang lain-lainnya. Bukan. Tetapi tujuan dia adalah marbatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan dakwahnya pun mengajak umat manusia kembali kepada Allah, bukan kepada dirinya. Ini kenapa dalam banyak ayat terkait dengan perkara dakwah selalu disebutkan dakwah ilallah, ilallah, ilallah, ilallah, ila sabilillah, ilal khair. Itu untuk menepis adanya fenomena dakwah ila nafsihi au ila hizbihi au ila taifatihi au ila jamaatihi atau yang lainnya. Itu semuanya menafikan keikhlasan. Atau orang yang dakwah di dunia, dakwah li ajal mansib wal jah, dakwah karena dunia, dakwah karena kedudukan dan tahta, dakwah min ajal syuhrah, dia berdakwah karena kemasyhuran, ketenaran, nama baik dan segala macamnya. Ini semuanya menafikan keikhlasan dalam perkara dakwah kepada Allah Azza wa Jal. Maka akhlisu niyatakum fid da'wah. Ikhlaskan niat kalian barakallahu fikum dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya lagi, yang berikutnya lagi barakallahu fikum, dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama terkait dengan perkara dakwah ialah sabruhu ala hadhihi dakwah wa ihtimaluhu lil adza fi sabili dakwah wa afuhu wa safhuhu min ajli hadhihi dakwah. Di antara perangainya Rasulullah SAW yang wajib dan patut kita tauladani ialah kesabaran Rasulullah SAW dalam berdakwah. Beliau bisa tabah menanggung penderitaan, menanggung gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, cobaan-cobaan ketika berdakwah. Bahkan beliau memaafkan memberikan pemaafan, memberikan ampunan kepada orang-orang yang mengganggu beliau, yang menyakiti beliau dalam perkara dakwah. Ini akhlak yang lebih besar lagi, hanya dimiliki oleh orang-orang besar yang berjiwa besar seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan sabarnya, nampak dari dakwah beliau selama 23 tahun sebagai nabi dan rasul, dari mulai dakwah sirriyah, dakwahnya sembunyi-sembunyi, orang per orang, person per person, face to face, door to door, terus berlanjut sampai selesai fase Mekah, lanjut fase Madinah. Berbagai macam cobaan, berbagai macam hinaan dirasakan oleh beliau dan para sahabatnya, sampai ada yang berhijrah dari Mekah ke Habasyah, sampai akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana beliau dianiaya, diganggu, dicemooh, disiksa oleh kaumnya sendiri, sedang ibadah dilempari kotoran dan segala macamnya. Wa yasbir, beliau sabar dalam dakwahnya, tabah dalam dakwahnya, menanggung semua penderitaan, gangguan, aniaya, cemoohan dari kaumnya, sabar. Bahkan sampai pada tingkat memaafkan. Al-'afwu was-shafh. Kita baca sebuah riwayat ya, kan? Sebuah hadis yang cukup panjang. Beberapa riwayat tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, menceritakan kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah perang, peperangan di wilayah Najd. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati kami di sebuah lembah yang banyak pohon-pohon berduri. Rasul pun singgah di sebuah pohon, belum mengantungkan pedangnya di ranting pohon tadi. Sementara para sahabat berpencar-pencar di lembah itu, mereka berteduh di pohon-pohon yang ada di lembah tersebut. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Inna rajulan atani wa ana na'im fa akhadha as-sayfa wa fastayqadtu wa huwa qa'imun ala ra'si fa lam ash'ur illa was-sayfu saltan fi yadayhi." Beliau mengisahkan kepada para sahabatnya, "Tadi ada seseorang laki-laki mendatangi aku dalam keadaan tertidur. Orang itu mengambil pedangku. Saya pun terbangun. Ternyata dia sudah di kepalaku. Saya enggak merasa, ternyata pedang sudah dia huluskan di depanku." Ini orang sudah pedang dia huluskan di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, dia mengatakan kepada aku, "Man yamna'uka minni?" Wahai Muhammad, siapa yang bisa mencegah engkau dari aku ini? Maka Rasul mengatakan, "Allah. Allah yang akan mencegah kamu." Kata Rasul, "Fashamas sayfu." Maka tiba-tiba pedang itu pun jatuh. Gemetar, dia pun jatuh. Dipegang sama Rasul, dia mengatakan, "Hah? Siapa sekarang yang menghalangi kamu dari pedangku ini?" Orang itu pun memohon maaf dan Rasul pun memaafkan dia. Memaafkan dia. Padahal sudah hampir saja menyerang Rasul, membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah berkendala, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, memalingkan semua dari beliau dan berganti pedang beliau pegang. Ketika beliau sudah punya kemampuan untuk membunuh orang tadi dan dia minta maaf, dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Dan itu menjadi sebab orang itu pun masuk Islam, tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar dalam dakwah, tabah dalam dakwah, siap menanggung resiko dalam dakwah, rintangan dalam dakwah, gangguan dalam dakwah, ujian dalam dakwah. Di saat yang seperti itu, beliau memaafkan orang lain dalam dakwah. Hadis yang berikutnya ya kawan, ini cukup panjang lagi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pernahkah engkau melewati sebuah hari yang begitu menyesakkan dada, yang begitu menyakitkan hati kamu, melebihi perang Uhud?" Ketika perang Uhud disebutkan para sahabat meninggal dunia 70 orang. Yang luka 70 orang. Beliau terluka parah. Katanya Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah engkau pernah melewati sebuah hari yang lebih menyakitkan, lebih menegangkan daripada perang Uhud?" Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, aku sudah mendapati perlakuan jelek dari kaum kamu. Dan yang paling jelek yang pernah aku rasakan ialah pada Yaumul Aqabah. Ketika aku paparkan dakwahku ini kepada Ibnu Abdi Yalil, Ibnu Abdi Gulal, tidak ada seorang pun yang mengijabai dakwahku. Maka saya pun berjalan dalam keadaan saya mahmumun ala wajhi, sudah gundah gulana, sudah sempit dada ini, tertunduk pada wajah sambil jalan. Aku tidak siuman, tidak sadar, melainkan sudah berada di Qarnu Tsalib. Saya pun mengangkat kepalaku. Tiba-tiba di atasku ada awan yang menaungi aku. Saya melihat padanya ada Jibril alaihi salatu wassalam. Dia pun memanggilku. Faqala, kata Jibril, "Innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu 'alaik." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wajalla telah mendengar ucapan kaum kamu kepada kamu dan bagaimana balasan mereka, respon mereka atas dakwah kamu. Wa qad ba'atha ilayka malakal jibal. Allah telah mengutus untukmu malaikat gunung ini. Malakul jibal, malaikat penjaga gunung ini. Kata Rasulullah SAW, fasallama alayya. Malakul jibal pun menyampaikan salamnya kepada aku. Thumma qala, dia mengatakan, "Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbi ilayka lita'muruni bi amrik fama syi'ta in syi'ta atbaqtu 'alayhimul akhshabain." Wahai Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaum kamu kepada kamu. Saya adalah malaikat penjaga gunung. Sungguh Rabbku mengutus aku kepadamu supaya engkau perintahkan kepada aku dengan perintah yang kamu suka. Kalau kamu mau, aku akan timpakan kepada mereka dua gunung di kota Mekah ini. Akhsyabain Jabalan di Mekah. Dua gunung di kota Mekah. Kalau kamu mau, dua gunung yang ada ini akan saya timpakan kepada mereka semua. Sebagai bentuk hukuman, mereka menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya Rasul? Apa jawabannya Rasul? Apakah beliau mengatakan, "Ya, sikat"? Apa begitu? Hah? Jiru-jiru wong Malang, "Getno." Apa demikian? Lah. Dalam keadaan beliau berdakwah dengan tabah, dengan sabar, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, tidak ada yang menerima dakwah. Beliau disakiti, beliau diganggu, dilempari batu sama anak-anak dan perempuan, berdarah-darah kakinya beliau. Mengalami kondisi yang begitu kalut, begitu galau, begitu risau, sampai jalan tidak sadar. Ujung-ujungnya sampai di sebuah tempat namanya Qarnu Tsalib. Dalam kondisi yang menyakitkan seperti itu, ditawari oleh Allah Azza wa Jal melalui Malakul Jibal untuk menghukum kaumnya. Dihabisi, diratakan mereka semua dengan dua gunung di kota Mekah. Itu kalau kita, bismillah, saya enggak minta kok. Ditawari oleh Allah Azza wa Jal, bismillah, getno. Allah Ustaz. Rasul tidak demikian. Rasul mendengar ucapan Malakul Jibal tadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Jangan, bahkan aku berharap semoga Allah azza wajal mengeluarkan dari anak-anak keturunan mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Luar biasa. Itu namanya afwun wasafhun. Begitu pemaaf beliau, memaafkan kaumnya yang menyakiti beliau, yang menganiaya beliau, yang mengganggu beliau dalam dakwahnya. Apa dosa beliau? Tidak ada dosanya. Karena beliau hanya semata-mata menyampaikan dakwah, menyampaikan tauhid, mengajak kaumnya kembali kepada Allah, beribadah kepadanya, bertauhid kepada Allah semata. Disiksa, dianiaya, diganggu. Beliau sabar, beliau tabah, menanggung semua resiko, semua penderitaan. Di saat punya kesempatan membalas, beliau memaafkan mereka semua. Memaafkan mereka semua. As-safhu wal-afu alaihi salatu wassalam. Ini yang harus kita teladani para keluarga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wajalla. Kita belum mendapati cobaan-cobaan, rintangan-rintangan seperti yang dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan nabi-nabi yang sebelumnya. Belum ya. Kita hanya diuji, dicoba dengan sedikit tingkah laku sebagian ikhwah yang kurang tepat. Diuji oleh perbuatan ikhwah yang mungkin kurang adab, kurang akhlak. Sebagian lagi yang lain su'ut tasarruf, tingkah lakunya enggak beres. Ikhwah sendiri, muslimin, bahkan ahlus sunnati wal jamaah. Diuji oleh mereka-mereka yang semacam itu. Maka tentunya ikhwan fillah jazakumullah sebagai seorang dai, sebagai seorang mubaligh, sebagai seorang muallim, sebagai seorang ustaz, seorang syekh, harus lebih bersabar, harus lebih tabah, siap menanggung berbagai macam gangguan, cobaan, rintangan-rintangan yang mungkin datang dari orang-orang umum secara umum atau mungkin muncul dari sebagian ikhwah. Sabar, kasih mereka pemaafan, maafkan kekhilafan mereka, maafkan kesalahan mereka, maafkan kekurang adaban mereka. Barakallahu fiik. Al-afwu wassafah, barakallahu fiik. Ini muhimun jiddan. Dengan yang semacam inilah dakwah itu berkembang. Orang-orang masuk ke dalam Islam dengan sukacita, dengan berbondong-bondong. Dengan seperti ini pula lah seharusnya kita menampilkan dakwah atau sunnah dakwah salafiyah. Ketika sang dai rahim, sang dai penyayang, pengasih, sang dai penyabar, sang dai bisa menanggung berbagai macam cobaan dan ujian, ketika sang dai memaafkan kekhilafan orang lain, ketika sang dai memberikan kelapangan-kelapangan, akan indah dakwah itu. Orang semakin mencintai dakwah, mencintai dai-nya, mencintai pengampu-pengampu dakwah, kehidupan pun akan juga akan tenang. Allahul musta'an. Namun barakallahu fikum, ini semuanya memerlukan yang namanya jiwa besar. Memerlukan yang namanya jiwa besar. Saya contohkan kembali bagaimana jiwa besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan gangguan-gangguan bahkan dari umatnya sendiri. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adrakahu a'rabiyun fa'akhadha biridaihi fa'jadabahu jabdatan syadidah hatta nabartu ila safhati unuqi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam waqad atharat fihi hashiyatul ridah min syiddati jabdatihi. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sungguh suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati oleh seorang Arab Badui. Tiba-tiba Arab tersebut, Badui tersebut, mengambil selendangnya Rasul, kemudian dia tarik sekuat tenaga. Saya melihat di lehernya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bekas-bekas tarikan selendangnya beliau. Diperlakukan dengan kasar oleh seorang A'rabi. Dia seorang Nabi, dia seorang Rasul. Bayangkan, datang tiba-tiba langsung megang selendangnya Rasul, tarik sekuat tenaga, membekas di lehernya Rasul. Sang Arab Badui tadi mengatakan, ya Muhammad, murli min ma'lillahi alladhi indak. Setelah berbuat demikian, dia bilang, hey Muhammad, minta uangnya. Hey Muhammad, perintahkan untukku dari harta Allah yang ada pada kamu. Minta uangnya. Minta uangnya. Subhanallah. Ijabah, gangguan, rintangan, cobaan dalam dakwah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun iltafata ilaihi fadhahika wa umira lahu bi'ata'in. Rasul pun hanya menoleh ke arah Arab Badui tadi sambil tertawa. Lalu beliau memerintahkan para sahabatnya memberikan sesuatu kepada sang Arab Badui tadi. Begitu sabar. Sabar yang luar biasa. Begitu tabah, tabah yang luar biasa dari gangguan-gangguan masyarakat. Ini orang awam, sabar, diganggu, dicela, dicemooh, mungkin disakiti. Sabar, sabar. Itu contoh teladan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah. Sabar, menanggung penderitaan, lapang dada, berjiwa besar. Itulah seorang dai. Alhamdulillah kita belum merasakan yang dirasakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada, insyaallah belum ada masyarakat yang tiba-tiba datang kepada sang ustaz ditarik kerahnya, diseret begitu. Belum ada ya? Belum ada, alhamdulillah. Wallahu alam, kalau ada kejadiannya, ikhwan, kita bisa sabar apa enggak ini? Biasanya kalau kita begitu kan, wah, itu langsung, langsung reaksi dibalas. Allahul musta'an. Rasul ada demikian. Sabarlah dalam berdakwah. Tabahlah dalam berdakwah. Bersiap-siaplah menghadapi rintangan, cobaan. Siap-siaplah menghadapi yang namanya gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, siksaan-siksaan dalam perkara dakwah. Siapkan jiwa besarmu. Siapkan jiwa besar kamu. Tanggunglah semua yang ada sebagai dakwah kamu ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kamu punya kesempatan untuk membalas, maafkan mereka. Maafkan mereka atas kekhilafan mereka, atas kekasaran mereka. Barakallahu. Ini akhlak yang begitu mulia. Akhlak yang begitu mulia. Dengan dakwah semacam inilah Islam jaya. Dengan akhlak semacam inilah umat manusia masuk dalam Islam dengan sukacita. Dengan akhlak semacam inilah dakwah sunnah, dakwah salafiyah akan berkembang pesat. Khususnya barakallahu fikum ketika di kalangan para ikhwah. Di kalangan para ikhwah, sang ustaz, sang da'i, sang mubalek harus betul-betul berjiwa besar, berlapang dada, sabar, tabah menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan yang ada, mungkin dari para ikhwah atau masyarakat sekitar ataupun yang lainnya. Tunjukkan akhlaknya Rasulullah SAW dalam perkara-perkara yang semacam ini. Barakallahu fikum. Ini luar biasa. Saya katakan sangat-sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Harus dibiasakan hanfina azabumullah yang semacam ini. Ini terkait dengan masalah ikhlasuhu sabruhu wa thabatuhu wa ihtimaluhu al-adha wa 'afuhu wa safhuhu. Juga barakallahu fikum, di antara akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dalam bertalbiyah, ialah beliau menyertakan para sahabat, menyertakan kaum muslimin, menyertakan umatnya dalam dakwah yang mulia ini. Diajak serta untuk berdakwah, diajak serta ta'awun dakwah, diajak serta untuk musyawarah berdakwah, koordinasi dalam perkara dakwah. Itu merupakan bagian dari rahmat dalam perkara dakwah, satu bagian dari sikap lembut, kelembutan dalam perkara dakwah. Kita bacakan sebuah ayat di dalam surat Ali Imran 159. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang sifat rahmah, sifat kelembutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dengan rahmat dari Allah wa Rasul, engkau lunak kepada mereka, lembut kepada mereka. Kalau kamu orangnya kaku, kasar hatinya, mereka semua akan lari dari sekitar kamu, maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun untuk mereka, dan ajaklah mereka musyawarah dalam dakwah ini. Kalau kamu sudah punya azam, tawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan maaf, dibahas tadi. Memohonkan ampun, dibahas tadi. Yang berikutnya adalah wasyawirhum fil amr. Diajak musyawarah para ulama. Ini faedah azimah, darsun azim, pelajaran sangat besar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwah, seorang nabi, seorang rasul, turun wahyu kepada beliau. Allah azza wa jal yang menjaga beliau, Allah azza wa jal yang mengarahkan dakwah beliau dengan wahyu Allah azza wa jal. Enggak ada yang kurang, lebih dari cukup. Di pick up oleh wahyu, dijaga oleh Allah, diluruskan langkahnya oleh Allah azza wa jal. Nabi, rasul, secara kaidah asal tidak memerlukan siapapun dalam dakwah. Tidak memerlukan para sahabat, tidak memerlukan yang lain-lain dalam dakwah. Sudah di backup langsung oleh Allah Azza wa Jal dengan wahyunya. Namun pada kenyataannya, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajak serta para sahabat dalam dakwah ini. Diperintahkan untuk mengajak mereka musyawarah, koordinasi dakwah. Dalam ayat yang lain itu dijadikan oleh Allah Azza wa Jal sebagai sifatnya kaum mukminin, wa amruhum syura bainahum, urusan mereka kaum mukminin itu musyawarah di antara mereka, koordinasi di antara mereka, konsolidasi di antara mereka. Dan itu dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar, beliau bermusyawarah. Ketika perang Uhud, beliau bermusyawarah. Ketika sebelumnya lagi penetapan memanggil orang untuk sholat terkait dengan masalah azan, beliau bermusyawarah. Dalam banyak hal, beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Maka di sini ada darsun azim. Sepandai apapun sang da'i berdakwah, seluas apapun ilmu dia dalam perkara dakwah, setinggi apapun iman dan takwa dia kepada Allah, seluas apapun pengalaman-pengalaman dia dalam perkara dakwah, tetap dianjurkan untuk bermusyawarah, berkoordinasi dengan para ikhwah. Dengan para ikhwah. Ini barakallahu fikum untuk menjelaskan kepada umat pentingnya kebersamaan dalam dakwah, pentingnya menyatukan kalimat dalam dakwah, pentingnya menyatukan langkah, menyatukan misi dan visi dalam perkara dakwah, pentingnya koordinasi dalam perkara dakwah, bukan sendiri-sendiri, bukan sendiri-sendiri. Rasul saja diminta musyawarah dengan para sahabatnya, apalagi kita. Rasul bukan nabi, bukan di pick up dengan wahyu juga tidak. Kita pribadi, lebih-lebih lagi para khalifah dianjurkan sangat untuk senantiasa berkoordinasi dengan para ikhwah, dengan ikhwah-ikhwah yang lainnya untuk pengembangan dakwah, untuk kemajuan dakwah. Para khalifah, wasyawirhum fil amr. Tak mungkin dakwah seorang diri, tak mungkin. Harus adanya ta'awun alal birri wa taqwa. Harus adanya musyawarah di antara kita semua, koordinasi di antara kita semua. Dan ingat, yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya yang harus proaktif ustadznya, dai-nya, pengampu dakwahnya, yang terus aktif mengajak para ikhwah-ikhwah yang lain untuk berta'awun dalam perkara dakwah, musyawarah dalam perkara dakwah, mengajak mereka koordinasi, konsolidasi, menyatukan kalimat, langkah, misi, visi dalam perkara dakwah. Wahaga. Ini muhimun jiddan. Darsun azim. Pelajaran sangat penting yang sangat agung dalam perkara dakwah. Barakallahu. Contoh Rasulullah. Musyawarah dengan para ikhwah. Koordinasi dengan para ikhwah, insyaallah ta'ala dakwah akan semakin kuat, akan semakin kokoh. Dengan adanya musyawarah, kalimat akan menyatu. Satu kalimat. Dengan adanya musyawarah, langkah kita akan sama. Satu langkah. Dengan adanya musyawarah, misi visi kita dalam perkara dakwah akan sama. Menyatukan kalimat, jamul kalimah alal haq. Ini sangat mulia, sangat indah warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan muncul yang namanya ta'awun al-birri wa taqwa di kalangan para ikhwah. Akan muncul tafahum, saling memahami antar ikhwah dalam perkara dakwah. Ada unsur ta'afi, semakin erat, semakin kuat ukhuwahnya antar para ikhwah dalam perkara dakwah. Nanti efeknya sangat positif. Dakwah semakin kokoh, dakwah semakin solid, dakwah semakin berkembang, dakwah akan semakin indah. Langkahnya, derap langkahnya akan indah, akan kokoh, akan bagus ke depan, bukan tempat. Ini adalah faedah kathirah, faedah yang sangat banyak dari faedah al-musyawarah, bermusyawarah di antara kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ada muhim. Maka ada seyogianya, ada semestinya seorang pengampu dakwah tidak memperdulikan yang lain dalam dakwahnya. Tidak seyogianya dia sendiri dalam dakwahnya. Semua dia pegang sendiri. Pokoknya saya sendiri. Apa-apa saya sendiri. Tidak bisa. Tidak memungkinkan. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah azza wa jalla supaya saudaranya Harun alaihissalam diajak serta bersama dengan beliau dalam dakwah yang mulia ini. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Harun akhi asyriku fi amri ila akhir ayat. Berdoa supaya di jadikan Nabi Allah Harun sebagai wazir beliau dalam dakwah, disyarikatkan dengan beliau dalam perkara dakwah supaya semakin kokoh. Barakallahu fikum. Dalam menegaskan dalam firman-Nya, sanasuddu adudaka bi akhi, akan kami kuatkan lengan kamu dengan saudara kamu tadi. Dengan musyawarah akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin bagus dakwah yang ada. Barakallahu fikum. Wa hadza muhimun jiddan. Ini sangat penting sekali. Tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. masing-masing harus punya jiwa musyawarah. Para ikhwah ketika memiliki sebuah ide-ide, sebuah masukan-masukan yang berharga, sampaikan kepada yang berkompeten dalam bidangnya untuk bermusyawarah bersama. Semua dijalankan bersama-sama, dikoordinasikan bersama-sama. Sang murabbi, sang da'i, sang ustad, ketika menyampaikan sebuah ide dan segala macamnya, juga disampaikan kepada para ikhwah, dimusyawarahkan bersama-sama. Akan tercapai yang namanya jamul kalimah alal haq, menyatukan kalimat di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Dan itu yang sangat-sangat diperlukan dalam dakwah. Ini yang sangat penting, yang perlu diteladani dari beliau SAW dalam perkara dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Namun antum bisa membaca Sirah Nabawiyah, antum dapat di sana barakallahu fikum bagaimana beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam banyak hal, terkait dengan masalah dakwah, tarbiyah, terkait dengan perkara jihad fi sabilillah dan yang lain-lainnya barakallahu fikum. Naam. Sehingga sang ustaz, sang dai menerima masukan-masukan dari para ikhwah, dikotok yang matang, dicari yang terbaik dengan bimbingan syariah, dan dikerjakan sesuai dengan apa yang disepakati. Tawakal kepada Allah Azza wa Jal, akan muncul kebaikan-kebaikan berikutnya. Barakallahu fiik. Nah, ini akhlak beliau berikutnya. Beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah, menyertakan para sahabat untuk bermusyawarah. Maka yang diambil teladan bagi para dai ialah menyertakan para ikhwah, ikhwah terutama yang uqala, yang berkompeten dalam bidangnya dalam dakwah yang mulia ini. Diajak bekerja sama yang baik, diajak ta'awun yang baik, diajak tasyawur, musyawarah yang baik, diajak tafahum yang baik, diajak ta'akhi fillah walillah wa 'alallah, saling berukhuwah karena Allah, di jalan Allah, di atas agama yang hak. Barakallahu fikum. Ini yang berikutnya terkait dengan masalah at-tasyawur. Yang berikutnya lagi, ikhwanatina azakumullah, dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penting, yang perlu kita contoh terutama dalam perkara dakwah dan tarbiyah. Yang berikutnya ialah tawadhu'uhu. Tawadhu'uhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rendah hati di hadapan para sahabatnya. Tidak merasa lebih mulia, lebih tinggi di hadapan para sahabat. Tawadhu ini muhim juga. Banyak riwayat barakallahu fikum yang menggambarkan kepada kita tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya datang dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu 'alal ardi wa ya'kulu 'alal ardi wa ya'taqilu syata wa yujibu da'watal mamluki ala khubzis sya'iri. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa duduk di atas permukaan tanah, ngelempo. Tau ngelempo ya? Hah? Ngelekor. Kayak antum gini lah. Hah? Duduk biasa di tanah, di lantai. Wa ya'kulu 'alal ardi, lebih biasa makan di lantai. Beliau biasa ya'taqiru syah, mengembalakan kambing, mengikat kambing. Dan beliau mengijabai dakwah, undangan seorang mamluk, seorang budak, hanya untuk makan khubus, roti dari syair, roti yang kasar. Artinya undangan makanannya ya gitulah ya, kurang nyaman, kurang sedap. Beliau mengijabai, beliau mendatangi undangan-undangan seperti itu. Ini katanya para ulama, min tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini biasanya ya kan bersama dengan para sahabatnya. Beliau duduk dengan para sahabatnya di masjid, biasa itu. Beliau kemudian rebahan, terlentang, bertelekan dengan tengkuknya, kakinya di atas, dinaikkan satu di atas, sambil begini. Di tengah-tengah para sahabatnya, biasa. Datang seorang Arabi menanyakan tentang Rasul, Aina Muhammad, mana yang namanya Muhammad. Yang mengatakan, ha, ini laki-laki yang laki telentang ini. Dengan para sahabat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan bersama dengan para sahabatnya, berjamaah dengan para sahabatnya, makan di lantai. Itu biasa. Maka demikian seharusnya teladan ini ditiru, dicontoh oleh kita semua para duat ilallah, para da'i-da'i ilallah, para syatidah, para masyayikh, para ulama, para pemimpin-pemimpin bangsa seperti ini. Dengan tawadhu seperti inilah para sahabatnya Rasul sangat mencintai beliau, sangat menyayangi beliau, tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, semuanya sama. Maka para sahabat Rasul yang kaya, yang miskin, semuanya sama, ngelempo bareng. Duduk bersama-sama, tidak ada jurang pemisah antara beliau dengan para sahabatnya. Undangan pun juga demikian, tak pilih-pilih. Si undang sopo ki. Wah, iki wong sugih iki. Iki mangane mesti enak iki. Ya. Sapa sing undang iki? Oh, wong kiri paling menduan. Sponsor. Dan enggak demikian. Tapi Rasul mengijabai undangannya al-mamluk, seorang hamba sahaya, seorang budak, hanya untuk makan khubus roti dari yang namanya syair. Itu kasar, enggak enak rasanya. Tapi kalau sekarang ya jadi enak, diolah sama orang sekarang ini. Intinya apa? Yang diinginkan tawadhu'nya Rasul dan menyenangkan hati para sahabat. Ini yang paling penting. Muro'atu syu'urin nas, memperhatikan perasaan orang lain. Idhalus surur fi qulubin nas, memasukkan kebahagiaan di hatinya orang lain. Terkadang antumnya ya harus merem-merem. Nahan-nahan. Tapi ditampakkannya bagus. Tujuannya untuk menyenangkan hati orang. Barakallah. Ustaz, ada undangan Ustaz untuk antum. Ya kan, siapa yang undang? Pak Fulan Ustaz. Katanya mau makan kesukaan beliau. Masya Allah, Zain Tayyib. Gitu. Dipikir apa kesukaannya beliau ini. Begitu datang ternyata ceker ayam. Masya Allah, sebagian pihak senang ceker ayam, apalagi pakai mie ayamnya. Yang lainnya lagi ya di ngempet-ngempet. Ya Allah, ceker ayam. Ya bismillah, dia datangi undangan dalam rangka untuk menyenangkan hati orang tadi. Apalagi dia seorang yang sepuh misalkan, apalagi dia seorang yang baru mengenal dakwah misalkan, apalagi dia orang yang sangat kepingin memuliakan ustadznya misalkan, datang untuk mengambil simpatinya mereka. Itu namanya dakwah. Lebih banyak dengan akhlak, dengan tindakan dibandingkan dengan yang namanya ceramah-ceramah. Masya Allah, jazakallah khair, Allah fariki, Masya Allah atas undangannya. Allahu Akbar, luar biasa kesukaannya antum ini. Ini banyak anak-anak kita orang yang senang mie ayam sama ceker ini, Pak. Masya Allah. Ha? Padahal baru mie ayam ini. Itu Pak Masya. Kalau antum gak memungkinkan, ya antum makan bumbunya saja ataupun yang lainnya. Bapak Ikhwan, silakan begitu. Masya Allah. Antunya bagi-bagi sampai habis gitu ya. Katanya antum gak bisa makan. Kalau makan, artinya apa? Ambil mentuanya saja atau apa? Masya Allah, sekolah itu akannya baik. Farhan, dia akan bahagia. Bahagia, sangat-sangat bahagia. Masya Allah, sahabat, syukur saja. Allah harus sahabat, kemarin sahabat. Insya Allah, Pak. Kemudian gini-gini. Itu semuanya ikhwan dengan akhlak, dengan adab. Sehingga kalau bicara masalah meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara dakwah dan tarbiyah dan kepemimpinan, itu semuanya banyak ditunjukkan dengan adabnya beliau, dengan akhlaknya beliau, langsung dengan perbuatannya Rasul. Tidak banyak bicara. Yang semacam inilah yang membuat masyarakat, warga mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Islam sepenuh hati. Kalau sekarang ini kan kadang banyak orang neko-neko ini. Apalagi yang kena demam, demam ustaz ini. Allahumma sa'ad. Tidak ke sebuah tempat. Saya di mana tempatnya ini? Di sini ustaz. Wah, santun. Gak ngerti khidmat dengan para ustaz. Saya kalau datang jangan tempat situ. Mana ustaz? Saya jauh-jauh, jangan di situ. Mana ustaz? Hotel. Masya Allah. Ya sudah, kalau gak bisa gak usah ngundang saya. Kalau ngundang saya, hotel. Masya Allah. Siapa hotel? Ikhwannya sudah ngempet-ngempet. Ya Allah, hotel. Luar biasa. Apa Ustaz? Ya, di Syaukar hotelnya Ustaz. Nah gitu kan. Itu namanya mengkhidmat seorang ustaz, seorang alim. Para klasik. Nah, itu masuk. Nah, dibuka kamar hotelnya lagi rebahan, kaget. Ya Ikhwan, cepat sini. Ada apa Ustaz? Ki hotel lama hotel, hotel kok banyak kecoaknya kayak gini. Pindah. Oh iya kan. Ya Ustaz. Jadi pindah lagi. Ya akhirnya yang lebih besar lagi hotelnya itu, Masya Allah. Diajak makan. Halo Ustaz. Duh, makan kemana kita? Ada diundang sama Ivan Ustaz Fadal. Ayo. Makan apa ini? Makan apa ini? Ini Ustaz seadanya. Jauh-jauh dikasih makan ceker. Ustaz. Terus kamu-kamu gitu ya Fadal. Yang lain pada bingung. Itu Ustaz yang satunya lagi itu Masya Allah itu saya undang makan ceker. Berterima kasih banget itu mengatakan jazakallah khair balai barakik Masya Allah. Semoga diberkahi ya. Lah ini jaruk hotel dikasih mangan ceker waglem. Ustaz maunya apa Ustaz? Yang namanya makan tuh sate. Sate. Di sini orang senangnya sapi Ustaz. Cari kambing. Itu aja kalau repot. Cari, saya tunggu. Masya Allah. Dan dia merasa Masya Allah. Ustaz. Ini namanya seorang ustaz, seorang alim dihargai. Kalau gak begini, ikhwan-ikhwan ini gak bisa menghitung para ustaz ini. La haula wa la quwata illa billah. Ditegur. Saya ini bapaknya kalian. Abul afukum. Abul dakwah. Yang namanya bapak ada kemauan turuti. Kebakti anak sama bapak. Masya Allah, mulus-mulus dada. Perasaan dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti ini dengan para sahabat. Perasaan Rasul dulu ngelempok di lantai. Dulu Rasul makan di atas lantai bareng-bareng dengan para sahabatnya. Dulu Rasul diundang makan khubus dari syair diijabahi, didatangi. Ini niru sapa? Ya mbo niru sapa ini? Ini sama sekali tidak meneladani Rasulullah SAW. Allahumma musta'an. Di banyak tempat, banyak orang-orang yang punya tipe-tipe semacam ini. Merasa dirinya ketika sudah menjadi seorang da'i, seorang ustaz, seorang pengampu dakwah, pendiri dakwah, pencetus dakwah, dan segala macamnya. Merasa dirinya adalah segala-galanya. Harus dikhidmat sedemikian rupa. Dia bebas berapa saja, marah terserah dia, segala macam. Nah, kata ya. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pihak meminta sebagian ikhwan untuk menjaga rumahnya. Tolong ya, rumah ustaz dirondai itu. Ini lagi zaman-zaman fitnah ini, banyak asing-asing oseng, banyak PKI dan segala macamnya itu. Tolong dirondai. Temannya Ustaz ini. Ya Ustaz. Dibikinlah apa namanya? Jadwal pergantian para ikhwan. Kadarost ikhwan ini enggak bisa hadir. Dia kerja shift 2, shift 3. Lagi kerja enggak bisa menjaga rumahnya Ustaz, lupa enggak menunjuk penggantinya begitu. Ustaznya keluar rumah. Mana yang jaga ini? Ayo kawan, tal. Ya Ustaz, siapa sekarang tugasnya jaga ini? Rumah Ustaz ini enggak ada yang jaga ini, kosong ini. Ini kalau ada pakai ijir bagaimana ini? Siapa sekarang? Oh, Fulan. Ah, Fulan yang jaga Ustaz. Kemana dia? Kayaknya shift 2 Ustaz. Apa itu shift 2? Kerja malam Ustaz. Gitu ya. Datang besoknya panggil, marah-marahi ikhwannya itu. Kamu ini enggak ngerti mengkhidmat seorang ustaz, mengkhidmat seorang dai, malah lebih mengedepankan pekerjaan saja dan segala macamnya. Waduh, marah-marahi. Tidak ya, maha kada, enggak demikian caranya untuk mentarbiyah. Loh, saya itu bapak mereka. Saya itu abinya mereka, abu dakwah. Saya yang mengajari mereka. Bapak saya kayak mereka ini. Bapak marah ya jangan ditegur. Ya anaknya harus nurut. Masya Allah. Perasaan dulu Rasul gak begitu Pak. Ini semuanya tipikal-tipikal da'i yang banyak merusak. Sahibul masyakil, sahibul fitan. Da'i-da'i yang bikin muskilah, bikin fitnah tengah-tengah para ikhwah. Mahal. Seharusnya para da'i betul-betul mencontoh, meniru bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dalam berdakwah, dalam bertarbiyah. Semua itu ikhwan, semuanya semua selalu dikaitkan dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tawadhu dalam perkara dakwah, yang ikhlas dalam perkara dakwah, dan contoh yang lain-lainnya dari contoh Nabi kita Muhammad dalam perkara dakwah. Dakwah kamu akan diberkati insyaallah taala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun juga contoh yang sangat baik bagi seorang imam, seorang amir, seorang pemimpin dalam memimpin warganya atau masyarakatnya. Yang tawadhu ila akhiri, dengan contoh yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, akan terwujud masyarakat yang bagus, masyarakat yang baik, masyarakat yang mencintai penguasanya, dan akan tumbuh kebaikan-kebaikan tengah-tengah bangsa dan negara, akan berefek kepada perkara-perkara yang lainnya pula para pelaku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan masih banyak lagi yang lain ya Pak. Allahul Musta'an. Yang antum bisa membaca secara khusus dalam kitab Syamail Muhammadiyah. Kitab Syamail Al-Muhammadiyah. Yang menjelaskan kepada kita tentang namanya pribadinya Rasulullah SAW. Profil, akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Itu semuanya untuk keseharian kita, untuk dakwah kita, tarbiyah kita, bahkan untuk kepemimpinan kita. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Oh, setengah tiga. Masya Allah. Ya khair, selebihnya itu membaca di Syamail Muhammadiyah. Kitab Syamail Muhammadiyah menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya di sini, dalam segala hal kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah termasuk dalam hal membiasakan putra-putri kita memanggil abi, abah atau umi atau om dan seterusnya? Lah terus bagaimana dengan seseorang yang sudah lama taklim, justru membiasakan putra putrinya memanggil dengan panggilan ayah, bunda, mama, papi, mami dan sebagainya? Apakah itu termasuk fenomena salafi gaul? Ya tidak sih. Kalau abi, umi, abah itu adalah bahasa Arab. Kalau bapak, ibu bahasa Indonesia. Nah gitu ya. Mama, papa juga bahasa lain dari bahasa Indonesia. Terjemahannya gitu ya Pak. Ya apa ya? Labas. Itu perkara yang sifatnya kebiasaan dalam memanggil orang tua. Yang penting tidak ada kalimat-kalimat yang melanggar syariat dan ada unsur-unsur tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir para keluar. Kenapa satu manggil abah, manggil abi, manggil umi, manggil bapak, manggil ibu, tidak ada masalah. Itu bukan salah digaul. Saya juga nggak paham ini apa fenomena salah digaul ini. Fenomena salah digaul. Gaul gimana maksudnya? Kalau pengertian gaul di sini mengerjakan perkara-perkara yang mungkar, ya dipertanyakan kesalafiannya. Tidak mungkin seorang salafi mengerjakan perkara yang mungkar. Kalaupun dia salah, segera bertobat kepada Allah Subhanahuwataala. Tapi kalau dijadikan sebagai ikon salafi, salafi gaul, tidak ada. Saya ingin tahu apa salafi gaul itu. Salafi gaul itu usaha salafi yang suka selfie. Itu bukan salafi gaul, salafi keblinger. Menyalahi syariat barakallahu fikum. Di kalangan mereka sendiri, di kalangan orang-orang yang dalam bidang gambar-menggambar, enggak usah membicarakan masalah salafi. Di kalangan mereka saja, orang yang suka dengan selfie-selfie itu dikatakan otaknya enggak beres. Fenomena yang jelek di tengah-tengah mereka. Itu di kalangan orang-orang barat. Wakif digandrungi oleh orang yang mengatakan salafi. Lah, enggak demikian. Dipertanyakan kesalahannya itu. Nah, sekarang ini Allah SWT mereka membuat sunnah sayyi'ah di kalangan salafiyin. Yang selfie semuanya. Yang bercadar dengan suaminya, yang pakai imamah. Jepret, jepret. Masya Allah. Suaminya pakai kaos gaul, istrinya pakai cadar warna-warni. Jepret, gitu. Diposting. Masya Allah. Sedang kita suci. Sedang di mana? Ini dalam pandangannya orang-orang barat yang menilai fenomena selfie sekarang ini. Ada yang gak beres. Bukan saya lehan, mereka. Apalagi di kalangan Ahlussunnah Salafiyin, barakallahu fikum. Jelas fitnah yang sangat besar, barakallahu fikum. Banyak, masih banyak dari kita ketika mengucapkan Rasulullah SAW tidak mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Bagaimana hukumnya? Dalam satu majlis, tayyib bersalawat kepada Rasulullah SAW ketika disebutkan namanya, hukumnya wajib satu kali. Sekali wajib. Lebihnya dihukumi sunnah. Dihukumi sunnah. Kalau tidak pernah sama sekali, diancam dalam beberapa periwayatan. Rahimahan fumriin, zukirta indahu, wala misalli alaih. Sungguh celaka, seseorang yang namamu disebutkan di sisinya, namun dia enggak bersolawat kepada engkau. Katakan amin, saya katakan amin. Kalau enggak sama sekali diancam dengan ancaman kebinasaan. Tapi kalau dia mendoakan solawat sekali dalam satu majlis, cukup. Itu yang wajib, selebihnya dihukumi sunnah. Barakallahu fikum. Ini fatwa dan pendapatnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Afan Ustaz. berat mengucapkan salam. Mukanya masam kecut, melenggang dengan santainya ketika berpapasan tanpa salam, bahkan mungkin tanpa senyum. Apakah ini makar dari syaitan atau akhlak yang buruk atau apa? Ya, jawabannya akhlaknya kurang tepat. Enggak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini secara global. Selebihnya dilihat, kenapa dia pucat mukanya? Kenapa kok dia melenggang santai tanpa salam, tanpa senyum? Ya, dicari tahu sebabnya kenapa ya. Secara global ini enggak sesuai dengan bimbingan sunnah. Ketemu orang mukanya manis, mengucapkan salam, jabat tangan, laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi ketika mendapati sebagian ikhwah yang demikian kelakuannya, dicari tahu sebab. Mungkin dia lagi galau, lagi kalut perasaannya, keluar dari masjid terpikirkan sambil jalan, tidak sadar sampai di rumah. Orang yang dilewati mungkin ini apa, disalami nggak dijawab, nggak dengar apa-apa, mukanya apa, demikian cemberut. Maka antum harus cari tahu sebab. Kalau ternyata asbabnya ada uzur, maka dikasih uzur barakallahu fikum untuk saudara kita tadi, barakallahu. Jadi kalau keseringan mesti begitu. Enggak mungkin ya kalau tiap hari. Berarti wataknya enggak beres. Tegur, afan ya akhi. Salam, tebarkan salam, jawab salam, muka yang senyum, muka yang manis ya. Tapi kalau jarang nih banyak, biasanya senyum, insya Allah, tahu-tahu kenapa dia ini. Anda harus curiga, ini ada sebabnya mesti. Anda sabar, kasih udhu dulu. Sampai tempat, apanya, antum kenapa? Ada apa? Antum kenapa? Kok kayaknya antum kayak kalut, saya tadi salah bolak-balik, antum jawab. Oh iya, masa sih? Duh. Antum tadi ngapain? Apanya, saya lagi, antum kasih udhu dulu. Jadi jangan langsung suulon barakallahu. Mohon nasihatnya kepada para ikhwan yang mau ikut taklim, kalau ada daurah saja. Masya Allah. Alasannya apa ini? Kalau alasannya malas, tidak semangat, ya itu kurang bagus. Yang namanya ilmu harus dicari setiap saat, setiap hari, bukan semata-mata daurah. Tapi terkadang ada yang punya alasan. Ustaz, saya ini kerjanya on-nya 3 bulan, Ustaz. Off-nya sebulan. Memang atau mau kerja di mana? Jauh, Ustaz, di hutan belantara Kalimantan, Ustaz. Saya jauh saat di Papua sana. Nah, jadi on itu maksudnya aktif kerja 3 bulan. Off sebulan. Nah, sedang off ada daurah, ya saya ikut bagi daurah. Nah, setelah itu taklimnya di sini jarang, Ustaz. Ada ya nongol, enggak ada ya gimana lagi? Terkadang ditugaskan kemana lagi, tahu-tahu on lagi. Ya orang tahunya saya cuma daurah tok tekone iki. Padahal saya lagi sibuk, Ustaz. Enggak, saya terus training, Ustaz. Cari udzur. Intinya ikhwan mencari ilmu setiap saat. Jangan hanya ketika daurah saja. Perlunya kita dengan ilmu itu melebihi perlunya kita dengan makan dan minum. Atau makan minum sehari 3 kali. Ilmu yang antum perlukan sejumlah nafasmu, sejumlah gerakanmu, sejumlah diamnya kamu. Karena semua harus dengan ilmu supaya tidak ada pelanggaran agama padanya. Sehingga harian, iya. Pekanan, iya. Bulanan, iya. Daurah, iya. Membaca, iya. Streaming, iya. Mendengar, iya. Bertanya juga, iya. Terus begitu dengan ilmu. Barakallahu fiik. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. minta dijelaskan makna sesungguhnya dari akhlak. Bagaimana hubungannya dengan akidah? Apakah akhlak merupakan bagian daripada akidah? Bagaimana caranya efektif untuk bisa ditempuh agar bisa memiliki akhlak yang mulia? Yang namanya akhlak itu ya ikhwan adalah tabiatul insan. Tabiatnya seseorang insan. Apa yang Allah jadikan pada diri masing-masing insan dari sebuah tabiat. Sehingga ada tabiat yang baik, namanya akhlak yang mulia. Ada tabiat yang buruk, namanya akhlak yang tercela. Tabiat yang baik ini dua macam. Ada yang jibili. Memang Allah Azza wa Jalla takdirkan dari sononya, dari sananya dia punya akhlak baik, tabiat baik. Namanya khuluqun jibili. Dan masing-masing orang memiliki akhlak yang seperti ini. Dari lahir terbiasa dengan sebuah akhlak yang mulia. Lanjut. Yang kedua, diusahakan, dilatih. Namanya khuluqun kasbi. Dilatih. Dan ini yang banyak kita lakukan. Banyak poin-poin akhlakul karimah yang tidak ada pada kita, kita latih, kita pelajari, kita ilmui, lalu kita latih supaya menjadi akhlak yang kita, kebiasaan kita. Patokan akhlak baik dan buruk adalah syariat. Bukan masyarakat, bukan yang lain-lainnya, tapi syariat. Akhlak ini memiliki keterkaitan yang panjang. Ditinjau dari sisi orang yang kita beri akhlak kepadanya. Ada akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua poin ini terkait sangat erat dengan perkara tauhid, dengan perkara prinsip-prinsip sunnah. Ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada family, kepada tetangga, kepada warga masyarakat. Ada akhlak kepada ulama. Ada akhlak kepada penguasa. Panjang terkait dengan pihak yang kita interaksi dengannya. Sebagiannya dimasukkan dalam perkara akidah dan perkara prinsip barakallahu fikum. Nah, namun secara global akhlak yang mulia bagian daripada keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Sehingga akhlakiyah ini ada sangkut pautnya dengan masalah keimanan. Iman semakin kuat dengan akhlaknya semakin bagus. Barakallahu. Tapi dengan makna akidah dalam pengertian prinsip-prinsip pokok-pokok akidah, babnya berbeda. Masuk dalam bab akhlak ketika terkait akhlak kepada Allah Azza wa Jal, akhlak kepada Rasulnya SAW, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada para penguasa. Ini ada sangkut pautnya dengan prinsip-prinsip akidah. Barakallahu. Cara efektif untuk bisa memiliki akhlak yang mulia, yang pertama ialah dengan mentadaburi ayat Al-Quran. Yang kedua, dengan membaca hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan akhlak. Ini bisa menyupak kita untuk berakhlak karena tahu keutamaannya. Yang kedua, sebaliknya, membaca Al-Quran, membaca hadisnya Rasulullah SAW yang menerangkan kepada kita dampak negatif akhlak yang tercela. Supaya kita jadi takut, tertahan untuk memiliki akhlak yang tercela. Yang ketiga, dengan cara membaca khusus Syama'il Muhammadiyah, kepribadian Nabi kita Muhammad SAW yang disebutkan dalam banyak periwayatan. Seperti yang kita bacakan tadi, bagaimana akhlaknya Rasul kepada anak kecil, kepada khadim, kepada ini, kepada itu, tawaduknya beliau, ila akhirnya. Ini semuanya sangat bagus untuk menumbuhkan akhlak. Lebih dalam lagi, Sirah Nabawiyah. Memperbanyak membaca Sirah Nabawiyah barakallahu lakum, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya lagi ialah dengan banyak membaca sejarah salafun saleh rahimahumullahu taala. Secara umum atau secara khusus, sejarahnya Abu Bakar Siddiq, sejarahnya Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, sejarahnya para ulama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan terusnya. Atau ulama sekarang ini membaca biografinya Syekh Albani, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Fulan, Syekh Alan. Ini semuanya akan menumbuhkan semangat untuk berakhlakul karimah, langsung dapat contoh hidup dari tokoh-tokoh dan ulama-ulama terkemuka tadi. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Bisawab disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam risalahnya Makaribul Akhlak. Barakallahu fikum. Saya sering mendapati pertanyaan-pertanyaan seputar hukum syariat, fikih, akidah, dan yang bertanya itu adalah orang-orang awam. Bagaimana cara saya menjelaskan kepada dia dengan dalil ataukah dengan perkataan yang masuk akal? Masya Allah. Jawabannya, antum jelaskan masalah itu dengan singkat, padat, gampang dipahami. Kalau perlu disebutkan ayat surat ini ayat sekian. Nah, itu harus memiliki kedalaman ilmu, keluasan ilmu, dan kepandaian untuk merangkum kata-kata. Gimana ya? Tidak mungkin antum ceramai. Ini pak, duduk. Ceramah. Hukumnya ini pak, khilaf ulama. Nah. Singkat, padat, tepat. Terkadang kasih dalilnya. Ayat ini pak. Gitu ya. Nah. Tanya Ustaz. Hukumnya apa Ustaz? Salat jamaah itu Ustaz. Ya laki-laki. Tidak punya udzur. Jawabannya pak, salat berjamaah bagi laki-laki dan yang enggak punya udzur hukumnya wajib. Wajib Ustaz? Iya. Cerita. Dulu pak, di zamannya Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang buta. Namanya Ibnu Maktum. Sahabatnya buta. Rumahnya jauh dari masjid. Enggak ada yang menuntun. Rumah beliau dan masjid banyak hewan-hewan buasnya, gitu ya. Saya kan cerita Rasul ketika minta izin sama Rasul enggak diizinkan. Ketika mendengarkan suara adzan beliau mengatakan fa'ajib, ijabahi suara adzan. Alhamdulillah bapak sehat walafiat dekat rumahnya, enggak buta, enggak ada hewan buas. Pak harus jamaah, besar pahalanya. Dibikin santai, bahasa yang simpel dan dipahami para ulama. Namanya. Jadi harus pandai-pandai membahasakan barakallahu fiik. Apalagi kalau yang tanya ini bukan orang awam. Artinya orang yang memang di kepalanya banyak isinya gitu. Nah, itu harus pandai-pandai untuk menjelaskan dengan sebaik mungkin. Kalau enggak mampu, katakan wallahu a'lam. Jangan berani macam-macam. Kalau mampu, sampaikan dengan yang pas. Barakallahu fiik. Saya ditanya ada seseorang ngasih famili sendiri. Jadi full pala dia. Insyaallah. Gimana ini? Salafi ini saya lihat enggak ada gerakan sama sekali. Pasif. Yang mana ini? Terkait dengan masalah apa? Cerita panjang sekarang ini sudah kondisinya sudah mencekam, ini gambar palu arit di mana-mana, PKI, wah bicara panjang masalah PK dan I. Wah, gimana ini, masa diam saja ini kalau mereka menyerang. Ya kalau salafi itu bertindak tepat sasaran, nggak pakai ngawur. Bisa gimana? Kalau terkait dengan masalah menjelaskan kepada umat penyuluhan-penyuluhan terkait dengan bahaya komunisme, kami terdepan. Di mana-mana kami mengadakan daurah-daurah tentang bahaya PKI itu segala macamnya, di mana-mana. Dan punya proyek besar, tebar majalah khusus terkait dengan bahaya komunisme. Nih, tidak pasti kita aktif, tapi dengan cara yang tepat. Masa gitu? Kita juga biasa latihan, ya olahraga lah, sama depan-depan olahraga lah. Artinya kita sudah mengantisipasi, kita selalu mengamati peredaran yang ada. Jangan dikira kita diem saja. Kita sudah siap-siap sebelum jenengan sudah keluar-keluar. Persiapan sudah, kan tidak harus rame-rame persiapannya kan ya. Olahraga kan ya, seperti olahraga kan gitu ya. Tidak harus rame-rame kan gitu ya. Terkadang pun juga sudah kita lakukan di mana-mana penyuluhan yang ada. Ada sesuatu. Kita punya para ulama. Kita tanya kepada para ulama kita dulu. Kalau ulama mengatakan, maju, maju, jangan khawatir. Sudah terbukti di masa lalu, kita juga biasa maju. Kalau ulama mengatakan, diem, semuanya diem. Ya diem. Karena kita batinnya gak serampangan. Harus jangan bimbingannya para ulama. Jelas. Ada aksi tanpa harus rame-rame. Jenengan, apa sudah ada penyuluhan terkait dengan bahaya komunisme? Muhadharah di mana? Daurah di mana? Acaranya di mana? Tidak ada kan? Jenengan cuma ngamuk-ngamuk tok di sini, wah begitu. Terus bayangannya aktif, aktif apa ini? Lu sudah? Nah, sekarang mohon maaf yang aksi-aksi yang macam itu. Aksinya berhasil apa enggak? Targetnya sesuai apa enggak? Apa kondisinya semakin ruwet, semakin rumit, semakin alot? Nah itu makanya. Kakek aksi, terbuang energi. Sia-sia, enggak ada hasilnya. Bukan dengan cara seperti ini. Salafi bertindak, aktif, syar'i. Enggak rame-rame, tahu-tahu, set. Hanya begini ini harus punya apa namanya penggambaran yang lengkap, yang komplit, dan bisa membahasakan dengan tepat dan baik dengan bahasa yang dibikin santai, paham dia. Paham dia. Itu nggak sembarangan ya Pak. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Nggak mampu, wallahu a'lam bishawab. Gimana? Wallahu a'lam bishawab Pak. Wallahu a'lam bishawab Pak. Saya nggak tahu ilmunya. Tanyakan kepada yang lain, pada Ustaz Bulan. Karena beda ya Pak, menyampaikan orang awam dengan menyampaikan kepada para ikhwah sendiri. Orang awam yang sudah punya isi banyak di kepalanya beda dengan penyampaian kepada orang awam yang masih polos. Masih polos. Ada yang masih familiar saya jauh. Tiba-tiba seragaman pakai celana hitam, baju putih, pakai peci putih, mau kemana orangnya? Pak D, mau kemana Pak D? Mau ke Mujahidin, Surabaya Mujahidin. Wih, ono apa ini? Siapa sih tak Pak D? Gini. Kok enggak sendirian dia? Banyak juga di situ waktu ini. Saya hanya bilang ini aja. Pak D, ya namanya masih anak muda. Lihat Pak D kok semangat banget ini, Mas. Saya hanya ingin ngasih nasihat, hati-hati. Zamannya lagi rut, hati-hati. Berbuat A disalahkan, dibuat B disalahkan, hati-hati. Hati-hati. Kok saya ingin ngerti toai gitu kan. Iya Pak, Pak D emang kadang kepingin tahu saja. Tapi kalau sudah kena imbasnya, hati-hati lo. Kebetulan kemarin beliaunya ini kadar Allah kok ikut aksi-aksinya HTI. Ketangkap kamera, ditangkap polisi. Jenengan kemarin sudah ketangkap lo ya. Tuh fotonya jelas. Rumah jenengan sudah disantroli Pak polisi, belu HTI. Aku gak malu-malu Pak, data itu saya bilang hati-hati. Kadang kita punya semangat, tapi kemudian kena imbasnya. Hati-hati loh Pak. aksi-aksi yang ada ini serba repot, maju, salah, mundur, salah, gini, begini kan, sing enak itu menengwahi, diem seribu bahasa, jangan ikut ikutan, hati-hati, setuwo, yo, ini apa yang saya maksud? Yang lain datang, apa itu? Takon dewe kono aku nek assalamualaikum tinggal pergi. Apa? Nah, biasa rek nom. Nyuruh hati-hati. Sudah tua sudah hati-hati. Ya begitu. Harus dengan bahasa yang pas jadi tidak menimbulkan gelegar-gelegar tengah-tengah masyarakat dan mereka masuk ilmunya barakallahu. Itu harus punya wawasan yang luas dan pembahasan yang baik barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum jam 3 kurang 5 menit saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, terutama untuk saya pribadi, dikarenakan riwayat-riwayat yang kita bacakan tadi itu nasihat khusus untuk para asyatidah, para duat, para pengabu dakwah, baru kemudian para ikhwah-ikhwah sekalian, supaya bersama-sama dalam berdakwah, dalam mentarbiyah meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diharapkan ke depan dakwah kita dengan rahmah, dakwah kita dengan hikmah, dakwah kita dengan musyawarah, dakwah kita dengan ta'awun, dakwah kita dengan tafahum, kita menyatukan kalimat, langkah, visi, misi di atas al-haq bersama dengan ikhwah-ikhwah yang ada, baik yang di sini ataupun tempat-tempat yang lain. Barakallahu fikum. Saya cukup sekian apabila guna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizah.